بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. سؤال: jika orang-orang kafir tidak mau mengembalikan mahar yang diinfakkan oleh orang mukmin ketika menikahi istrinya yang kemudian istri itu gabung dengan memiliki kekufuran dan bergabung dengan orang kafir di Makkah, maka apa yang dilakukan? Mal amal? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Pada pelajaran tafsir yang kita pelajari, mal amal? Apa yang dilakukan? واحد منكم اي واحد كيف فجاه مراجعه حياه العلم بالمراجعه بالمذاكره في دفن علم يدري ان مراجعه مذاكره قديما هات اكه بايمانه كراني ايوه dari harta ghanimah. Yani Allah Ta'ala berfirman, wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum. Apa makna fa'aqabtum? Fa'aqabtum, kemudian kalian aqabtum, kalian itu mana tadi sudah disebutkan. Apa maknanya? Kalian pernah begitu aja kan? Lengkap ya. Fa'aqabtum, kemudian kalian menang dalam perang dan merampas ghanimah dari orang kafir itu. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. Maka hendaknya kalian berikan orang-orang yang pergi istri-istri mereka senilai mahar yang dulu mereka infakkan. Dari ghanimah itu diambil. Naam. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Boleh. Apakah boleh pernikahan beda agama? Ya just pernikahan beda agama tak boleh. Mutlak mutlak, tidak ada perkecualian. Umum, tidak ada perkecualian. Has fan. Siapa? Abdan. Kecuali wanita Yahudi dan Nasara, kenapa? Boleh dinikahi oleh muslim. Selain itu tidak boleh. Hanya Yahudi dan Nasrania saja. Yani wanitanya Yahudi atau Nasrania boleh dinikahi muslim. Selain itu tidak boleh. Hanya ini perkecualiannya. Ada syaratnya? Yahudi atau Nasrania. Begitu saja, tidak ada syarat. Menjaga kehormatan dirinya itu sendiri. Ini na'am. Muhsanat. Tayyib. Muhsanat. Sebenarnya afifat. Jadi kita nyari Yahudi atau Nasrani, itu kita nikahi, gitu? Karena boleh. Apa nasihat ulama? Apa nasihat ulama? Sebaiknya apa? Ya, jangan. Hukum boleh, na'am. Namun zaman kita, subhanallah, zaman kerusakan. Ilmu kurang, lemah. Na'am, iman lemah. Banyak fitnah, banyak masyakil. Risikonya tinggi. Alhamdulillah, muslimat masih banyak. Baik. Lebih baik, tetap lebih baik muslimat. Kita hanya berbicara masalah hukum, bolehnya, bolehnya begitu. Namun tetap muslimat lebih baik tentunya. Nah, muslimat lebih baik. Jelas. Ya ayuhan Nabi. Ayat berikutnya. Ayat 12. Ya ayuhan Nabi. Yang dipanggil, yakni khitab, muwajjahun ilan Nabi. Khitab, kalam, pembicaraan tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan Nabi. Hai Nabi. Nabi Muhammad. Idza ja'akal mu'minatu. Idza. Apabila, jika. Idza adalah min adawat asyarfiyah biduni jazm. Dalam ilmu nahwu termasuk perangkat bahasa yang digunakan untuk persyaratan tanpa menjazm fi'il, tidak seperti in. Idza berarti nanti akan datang jawaban, ini syarat. Nanti akan datang jawaban. Syarat, penyebutan syaratnya apa? Ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin. Jawaban syaratnya sekarang. Fabayihunna. Fa. Nah, huruf ini masuk ke jawaban syarat idza tadi. Bayihunna. Yani maknanya secara global sekarang, apabila datang kepada kepadamu, hai Nabi, apabila datang kepadamu, idza ja'akal mu'minat, ja'aka datang kepadamu. Domir mukhatab al-kaf ja'aka ka. Itu Nabi SAW. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka. Dia datang kepadamu. Al-mu'minatu wanita-wanita mu'minat. Wanita-wanita beriman. Ya, kalian perhatikan. Di sini ada kaidah nahwiyah. Bukan ja'atkal mu'minat. Jadi tidak ada tak ta'nits yang menyertai ja'a, padahal fa'ilnya al-mu'minatu mu'annas. Sebabnya karena ada perantara dhamir al-kaf. Adapun jika langsung ja'at al-mu'minatu, ja'at ada tak ta'nits. Ja'at al-mu'minat. Namun ini ada kaf, dhamir kaf ini mengantarai, maka bisa tanpa ta'nits. Idza ja'akal mu'minat. Tanpa ta'nits, bukan ja'atka, tapi ja'aka. Sama yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Baik. Apabila datang kepadamu wanita-wanita beriman, yubayi'naka membaiatmu, yubayi'na. Nun niswah. Nun niswah. Yubayi'naka. membaiatmu. Wanita-wanita beriman itu membaiatmu. Yani membaiat siapa? Membaiat Nabi Assalam. Apa isi baiatnya? Ala atas. Sebutkan isi baiatnya. Nah, apabila syarat ini terpenuhi, jawaban syaratnya, fabayi'hunna, maka baiat mereka. Nah, itu jawabannya. Jadi syaratnya, ya, apabila datang kepadamu wanita-wanita beriman membaiat kamu, ya, dengan isi baiat akan kita pelajari satu persatu pada ayat, maka terpenuhi syarat itu, jawabus syarat, fabayi'hunna, maka bayi'hunna, baiatlah mereka. Faham? Nah, apa isi baiat itu? Ala alla yusyrikna billahi syai'a. Bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Alla yusyrikna billahi syai'a. Bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak akan melakukan syirik. Syirik yang bertentangan. Syirik bertentangan dengan tauhid. Naam. Wala yasrikna. Dan mereka tidak akan melakukan syirikah. Tidak akan melakukan syirik, tidak akan melakukan pencurian. Wala yasrikna, tidak akan mencuri. Tidak akan mencuri harta orang lain. Wala yaznina. Mereka tidak akan melakukan zina. Perbuatan zina. Wala yaqtulna auladahunna. Wala yaqtulna. Mereka tidak akan membunuh auladahunna, anak-anak mereka. Wala yaqtulna auladahunna, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, aulad mereka. Kata Ibn Katsir rahimahullah, wahada yashmulu qatlahu ba'da wujudi, wahada, dan ini, ya, makna ayat ini, yashmulu meliputi, mencakup, qatlahu, membunuh anak, ba'da wujudihi, setelah lahir. Setelah lahir di dunia. Larangan membunuh anak setelah lahir di dunia. Kama kana ahlul jahiliyati yaqtuluna auladahum khasyatal imlaq. Kama kana ahlul jahiliyah. Sebagaimana halnya perangai kebiasaan orang-orang jahiliyah, ahlul jahiliyah, yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak-anak mereka, yang setelah lahir dibunuh. Khasyatal imlaq, karena khawatir miskin. Khawatir menderita miskin, tidak bisa memberi makan. Ini perangainya orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah. Naam. Nah, sebagaimana pada ayat wala taqtulu auladakum min imlaq, dan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Wa ya'ummu qatlahu wa huwa janin. Wa ya'ummu qatlahu wa huwa janin. Dan makna ayat juga mencakup membunuh anak wa huwa janin sementara masih janin. Masih janin dalam rahim, masih dalam rahim, dalam perut, dibunuh. Yakni digugurkan. Kama qad yaf'aluhu ba'dul jahalati minan nisaa. Kama qad yaf'alu ba'dul jahalati minan nisaa. Sebagaimana terkadang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita jahil. Nah, jadi dua makna ya. Larangan haramnya membunuh anak setelah lahir di dunia karena takut hidup miskin. Nah, ini perangai orang jahili. Allah melarang wala taqul auladakum min imlaq. Nahnu razuquhum wa iyyakum. Kata Allah, nahnu razuquhum wa iyyakum. Nahnu razuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Allah yang memberi rezeki. Yang khawatir. Nah, setiap orang tercatat rezekinya. Yang kedua, membunuh anak sebelum lahir, yakni ketika masih janin dalam rahim, digugurkan. Nah, dan ada cara-cara untuk itu, ima ditekan kuat, dipukul ya sampai mati di dalam, atau minum obat ya, atau dia menjatuhkan diri dan semisalnya. Mungkin Allah musta'an. Wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Bait berikutnya apa? Wa la ya'tina, dan mereka tidak akan mendatangkan. Dibuhtan, tidak akan mendatangkan buhtan. Buhtan yaitu kedustaan. Kedustaan. Yaftarinahu. Yaftarinahu, yang mereka buat-buat. Kedustaan yang dibuat-buat. Kedustaan yang diada-adakan. Baina aydihinna wa arjulihinna. Nah, tafsir ayat ini diperselisihkan oleh ahli tafsir, diperselisihkan oleh ahli tafsir. Disebutkan perselisihan itu oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir. Nah, tafsir berapa pendapat. Ibn al-Jauzi menyebutkan tiga pendapat. Namun seperti yang benar yang pertama dan kita cukupkan dengan pendapat itu, kita pelajari dengan baik, yaitu tafsir Ibnu Abbas, tafsir jumhur, itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, dan yang lainnya. Nah, maknanya la yulhiqna bi azwajihinna ghairu auladihim, la yulhiqna bi azwajihinna ghairu auladihim, jangan membuat kedustaan menisbahkan kepada suami mereka anak yang bukan anak mereka. Ya, menyematkan kepada suami mereka anak yang bukan merupakan anak suami mereka. Bagaimana maksudnya? Dengan cara berzina sehingga hamil punya anak padahal ada suaminya. Nah, dan ini dirahasiakan oleh dia dan anak itu dia sematkan dan disebutkan kepada suaminya bahwa itu anak suaminya, padahal anak dia dari laki-laki yang berselingkuh dengannya. Nah, atau ya, taltaqitu al-maulud, memungut anak, kemudian dia mengatakan kepada suaminya, hada waladi mink, ini anakku darimu. Dia memungut anak, kemudian dia mengatakan bahwa ini anakku darimu. Dia katakan kepada suaminya, ini anakku darimu. Nah, apakah yang dimaksud di sini yang pertama apa yang kedua? Karena yang pertama tadi disebutkan maknanya oleh Ibnul Jauzi pada penjelasan kenapa ya dibahasakan baina aidihinna warjulihinna, kenapa dibahasakan baina aidihinna warjulihinna. Ya, ada pendapat yang mengatakan di nukil oleh Ibnul Jauzi, yaftarinahu baina aidihinna, yang dibuat-buat, yakni kedustaan yang dibuat-buat, baina aidihinna, di antara aidihinna, yakni aidi jamak dari yad, tangan, baina aidihinna. Nah, di antara kedua, di antara tangan-tangan mereka, yani dengan tangan-tangan mereka maksudnya itu tadi, ya khudnahu laqiyatan, yakni mereka mengambil, memungut anak dengan tangan-tangan mereka, kemudian mengaku ke suaminya, oh ini anakmu. Nah, padahal bukan anaknya, itu anak dipungut Ya, kemudian dia mengatakan ini anakmu. Ini padanya terdapat akhirnya penisbahan. Anak nisbatul walad ila ghairi abihi, dan ini haram. Penisbahan anak kepada seseorang disebahkan sebagai anaknya, itu bapaknya. Fulan bin Fulan atau Fulana bintu Fulan, padahal bukan ayahnya, dan ini haram. Ini haram, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu dalam Islam diharamkan memungut anak angkat dan dijadikan anak. Dalam arti jadi anak, dipanggil anak itu, dipanggil bapak. Ini bahkan aktenya dibuat, ini anaknya, itu bapaknya. Konsekuensinya ya, saling mewarisi, mahram, wali, wanita, wali nikah. Ini semua batil. Nah, adapun mengasuh, membantu mengasuh, itu ihsan, diasuh. Nah, sebatas diasuh, jangan dinisbahkan sebagai anak. Ini anaknya, ini bapaknya. Baik. Dan jika sudah besar, berlaku hukum kemahraman, bukan mahram. Nah, wajib, dan tidak saling warisi, bukan wali, dan seterusnya. Difahami? Nah, kita lanjut. Kemudian wa arjul yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Kenapa dikatakan wa arjulihinna, dan diantara kaki-kaki mereka? Arjul jamak rijl, diantara kaki-kaki mereka. Yaitu ma waladnahu min zina, apa yang dilahirkannya dari hasil perzinaan. Ya, apa yang dihasilkannya dari hasil perzinaan. Ya, ada yang memaknai demikian. Merincikan baina aydihinna, itu tadi memungut anak dengan tangannya, kemudian mengatakan kepada suaminya, ini anakmu. Penisbahan anak kepada bukan ayahnya. Wa arjulihinna, diantara kaki-kaki mereka, yakni anak, zina. Nah, hasil selingkuh. Baik. Tetapi Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menolak makna perselingkuhan tadi. Anak hasil perselingkuhan ditolak oleh Asy-Syaukani. Nah, membuat kedustaan dengan melakukan perselingkuhan, lahir anak zina, kemudian dia sematkan ke suaminya. Makna ini ditolak oleh Syaukani dalam Fathul Qadir dengan alasan, dengan hujjah, hal itu sudah masuk pada makna wala yaznin. Wala yaznin, yaznin, dan mereka tidak akan berzina. Nah, sudah ada khusus larangan berzina. Jadi yang makna yang ini ya tidak tepat, yang ditolak oleh Syaukani. Menurut Syaukani dalam Fathul Qadir, dan beliau hanya menetapkan makna yang satunya, yaitu apa? Memungut anak, kemudian dia nisbahkan, dia sematkan pada suaminya, dia mengaku ya. Dia mengaku dengan secara dusta, berdusta kepada suaminya, mengatakan ini anakmu. Kemudian akhirnya disematkanlah, dinisbatkanlah ya sebagai anak suaminya. Nisbahan anak kepada bukan ayahnya. Nah, makna ini yang ditetapkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, Dan beliau, ya, dengan ini beliau memilih bahwa makna baina aydihinna wa arjulihinna. Kenapa dikatakan Allah mengatakan baina aydihinna wa arjulihinna wa la yaftarinahu baina wa la yaftarina bi buhtan wa la ya'tina bi buhtan yaftarinahu wa la ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Mereka tidak mendatangkan buhtan, kedustaan yang mereka buat-buat baina aydihinna wa arjulihinna, di antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Apa maksudnya? Berdasarkan yang beliau pilih tadi, bahwa makna ayat ini hanya khusus kedustaan memungut anak, kemudian berdusta mengaku kepada suaminya bahwa itu anaknya. Ya. Makna baina aydihinna wa arjulihinna. Kenapa dikatakan baina aydihinna wa arjulihinna? Karena anak itu, ya, idza wada'athu al-ummu saqata baina yadayha wa rijlayha. Karena anak itu, idza wada'athu al-ummu, apabila ibunya melahirkannya, saqata, anak itu keluar lahir, ya, lahir di hadapan wanita itu, di antara kedua tangannya, di antara kedua kakinya. Begitu kalau lahir. Nah, saqata baina yadayhi wa rijlaihi, lahir, ya, di antara kedua tangannya dan kedua kakinya, maka dibahasakan baina aydihinna wa arjulihinna. Karena anak yang lahir ketika dilahirkan oleh ibunya keluar, ya, terlahir, ya, di hadapan wanita yang lahir di antara kedua tangannya dan kedua kakinya. Nah, itu maksud baina aydihinna wa arjulihinna. Namun maknanya di sini khusus menurut Syaukani, yaitu memungut, ya, anak, kemudian dia berdusta kepada suaminya mengaku bahwa itu anaknya padahal bukan. Nah, adapun makna, ya, bahwa dirinci baina aydihinna, artinya yang dipungut, wa arjulihinna, yang lahir hasil perselingkuhan, ini ditolak oleh Syaukani, ya, dibantah karena larangan zina sudah ada sebelumnya, tu wala yazniin. Nah, bisa difahami ini? Nah, dan Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, jika kita amati, sepertinya sama dengan Asy-Syaukani. Jadi yang beliau pilih juga pembatasan makna, yakni memungut anak kemudian berdusta kepada suaminya. Hanya saja beliau menyebutkan qaul tadi. Nah, wakil. Nah, wakilah. Baik, jadi sebelum kita akhiri, kita ulangi kembali agar semakin faham dengan ini. Wala ya'tina bi husani yaftarina baina aydina urjulihinna. Mereka tidak mendatangkan kedustaan yang dibuat-buat, ya, dengan tafsir yang benar, tafsir Ibn Abbas, datang dari Ibn Abbas, juga dari Ibn Abbas, dan ini tafsir jumhur, maksudnya adalah, menisbatkan, menyematkan kepada suami, ya, anak yang dipungut disebabkan kepada suami dengan cara dusta bahwa itu anaknya, padahal itu anak pungutan. Naam. Atau ana ulangi, menyematkan kepada suami yang bukan anaknya. Nah, yang bukan anaknya. Bagaimana itu? Ya, dengan cara dia memungut anak kemudian mengatakan kepada suaminya bahwa ini anakmu padahal bukan. Nah, kenapa dikatakan baina aydihinna wa arjulihinna? Karena yang namanya anak, bayi ketika lahir di hadapan ibunya melahirkannya, dia keluar jatuh di antara kedua ya tangannya dan kedua kakinya. Nah, antara kedua tangan dan kedua kakinya. Makanya dikatakan baina aydina arjulihinna. Baik. Ini yang dipilih Ibnu al-Jauzi dan Ibnu Mas'ir juga Asy-Syafi'i dan Fathul Qadir. Naam. Dan juga oleh yang lainnya. Dan ada makna lain disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir, qil, dikatakan ada pendapat gitu, bahwa itu tadi baina aydihinna, di antara kedua tangan-tangan mereka itu yang dipungut, baina arjulihinna, di antara kaki mereka adalah anak zina yang lahir hasil perselingkuhan. Nah, secara tegas Asy-Syaukani menolak makna yang ini dan Fathul Qadir, karena larangan perselingkuhan yang berzina itu sudah masuk dalam larangan berzina. Wala yaznin. Wallahu a'lam. Sementara kita cuma sampai di sini. Faddalu. Subhanallah bihamdika.